السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا صهرمتي. النقطة الثانية poin yang kedua adalah ketika seseorang di daerah yang dikuasai muslimin, pemerintahnya pemerintah muslimin, kemudian dia memberikan wala kepada orang-orang kafir dengan cara memberikan kesempatan pada mereka untuk memasuki negeri muslimin, membuka pintunya agar mereka bisa mudah masuk ke dalam negeri muslimin, atau memberikan rahasia-rahasia negaranya, negara muslimin, kepada orang-orang kafir tersebut sehingga mereka mengetahui kelemahan-kelemahannya, atau dia mendukungnya dengan berbagai macam strategi, rencana-rencana, atau dia menjadi tentaranya. Tentaranya orang-orang kafir ikut mendukung, membantu penjajah. Khairun a'azakumullah. Kalau dulu di zaman Belanda dikatakan Belanda hitam, karena Belanda itu orang-orang bule. Tetapi ternyata ada yang mau menjadi tentara Belanda dari kalangan muslimin dan juga dari kalangan selain muslimin, padahal dia orang Indonesia. Maka dijuluki Belanda-Belanda hitam. Kalau muslimin, apa hukumnya? Dikatakan hukumnya pengkhianat, dan dia dikatakan kafir karena dia mendukung orang-orang kafir untuk menyebarkan agamanya. Mendukung orang-orang kafir untuk mengalahkan muslimin. Kemudian beliau katakan di akhirnya, wa yaltahiq bihadha man lam yajurrul kufar bi anfusihim, Lakin jarra thaqafatahum wa nidhamahum. Termasuk seperti mereka, ya tahat dianggap seperti mereka, orang yang bukan mempersilakan masuk orang-orang kafir secara jiwa-jiwanya, badan-badannya tidak. Tetapi yajurru thaqafatahum. Tetapi menarik masuk pemikirannya. Pemikiran orang-orang kafir. Wa nidhamahum. Dan peraturan-peraturan mereka. Wa hakamahu fi biladil muslimin. Dan kemudian memaksakannya, menerapkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Aturan agama. Agama kafir. Thaqafah kafirah. Budaya-budaya kafir. Kebiasaan orang kafir. Aturan orang kafir diterapkan di negerinya. Alhamdulillah. Pemerintah kita menolak mentah-mentah untuk mendukung LGBT. Yang mereka paksakan untuk masuk ke negeri kita. Untuk dilegalkan. Alhamdulillah. Pemerintah kita menolak. Tidak. Itu bukan budaya kaum muslimin. Bukan budaya bangsa Indonesia. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan bahwa hukumnya sama dengan orang yang memasukkan tentara kafir ke negeri muslimin. Orang yang memasukkan thaqafah dan budaya kafir ke negeri muslimin. Limadha, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, karena ka'annahu ata bil kuffar, karena dia seakan-akan mendatangkan orang kafir ke negeri muslimin, karena dia membawa ajaran kafir, membawa pemikiran kafir, membawa budaya-budaya kafir ke Indonesia atau ke negeri muslimin. Wa azaha syara', sebaliknya menentang syariat agama. Alhamdulillah, sebentar lagi. Atau mudah-mudahan tidak terjadi. Kita khawatir. Akan diterima pula. Budaya komunis. Pemikiran komunis. Padahal sudah menjadi barang yang haram. Sudah menjadi partai yang haram. Sudah menjadi ideologi yang dilarang di Indonesia. Mudah-mudahan Allah kuatkan pemerintah kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan mereka orang-orang yang kokoh tetap menolak ideologi-ideologi yang seperti itu. Yang membawa masuk ke negeri ini, kalau ada orang yang sok menjadi pahlawan HAM, memaksakan masuk pemikiran kafir ini, maka dia kafir hukumnya. Dan itu kata para ulama, kata Syekh Sulaiman, disyarah oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah. Qul ibn a'azakumullah. Qala, wa'a'anahum alaihi bin nusrati wal mal. Berkata musannif, kembali kepada matan, berkata Syekh Sulaiman, rahimahullah, dan mendukung mereka, memenangkan mereka dengan harta, termasuk wala kepada orang kafir, termasuk loyal dan cinta kepada orang kafir, adalah mendukung mereka, membela mereka dengan harta. Wa qata'al muwala bainahu wa bainal muslimin, dan sebaliknya dia memutuskan hubungan loyalitasnya kepada muslimin. Pantaslah kalau dikatakan kafir oleh para ulama. Kecintaannya diberikan pada kuffar, membela orang kafir, mendukung orang kafir dengan hartanya dan badannya, kemudian memutus walanya, kecintaan kepada muslimin. Mereka dibantai, biar. Mereka disembelih, biar. Yang penting bukan saya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas-jelas kufur, dan dikatakan oleh Syekh Riddah, kemurtadan. wasara min junudis syirki, dan berarti dia sudah menjadi tentara kesyirikan, tentara kekufuran. Ba'dama kana min junudil ikhlas wat tauhid wa ahlih, walaupun tadinya menjadi tentara tauhid, walaupun tadinya membela orang-orang yang bertauhid, yakni kaum muslimin, kalau dia kemudian memberikan kesempatan bagi orang kafir untuk merusak rakyatnya atau merusak kaum muslimin di negerinya, mendukung mereka, mendukung kufar dengan hartanya dan ucapan-ucapannya, maka tentu la yasyukku muslimun annahu kafir. Maka tidak ragu lagi, kata Syekh Sulaiman, seorang muslim pun enggak ragu kalau dia kafir. Min ashaddin nasi adawatan lillahi ta'ala wa rasulihi, bahkan termasuk musuh terbesar kepada Allah dan Rasulnya. Wala yustathna min dalika illa al-mukrah, tidak ada yang dikecualikan kecuali mukrah, orang yang dipaksa. Lihat para ulama, selalu hikmah dan selalu bijak. Kalau memang ada yang dikecualikan, dikatakan. Kecuali orang yang dipaksa. Siapa itu yang dipaksa? Walladhi yastawli alaihi al-musyrikun, orang yang dikuasai oleh orang-orang kafir musyrikin. Kemudian dikatakan pada orang ini, ukfur, uif al-kada, kafirlah kamu, atau ucapkan seperti ini, atau berkatalah seperti ini. Wa illa fa'alna bika wa qatalnak, kalau enggak mau, kami akan bunuh engkau, kami akan perangi engkau, kami akan lakukan begini dan begitu. Kalau ancaman itu ancaman serius dan terbukti, maka itu sudah menjadi udzur buat dia. Alhamdulillah. Hadzikumullah. Aslih ma'lum. Fayu'adzabunahu hatta yuwafiquhum. Kemudian diazab, disiksa. Harus menjadi ateis misalnya, atau harus menjadi Nasrani, atau harus menjadi ini, harus mengucapkan ini dan itu. Fayajuzu lahul muwafaqah bil lisan, maka boleh menuruti atau mencocoki kemauan mereka dengan lisan saja, tidak dengan hati. Ma'a tuma'ninatil qalbi bil iman, dengan tetap hati tentram dengan iman. Wa qad ajma'al ulama'u, dan para ulama telah ijma', sepakat dalam mazhab apapun, walhamdulillah, bahwa siapa yang berbicara mengucapkan kalimat-kalimat kafir, apakah main-main atau guyon atau berpura-pura, maka dia telah kafir. Kalau main-main saja, guyon-guyon saja dikatakan kafir dan itu ijma, maka bagaimana kira-kira yang bukan main-main, bukan guyon, bukan hanya senda gurau, tetapi serius, karena khawatir saya begini, khawatir saya begini. Belum diancam, belum. Atau tam'an fid dunya, atau karena tamak dengan dunia, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan kemudahan dalam masalah-masalah bisnisnya. Sekian banyak negara-negara kaum muslimin berhasil dimasuki oleh orang-orang kafir dan dijajah, itu karena adanya orang-orang yang kayak gini di dalam negerinya. Adanya para pengkhianat-pengkhianat yang memberikan bantuan-bantuan berupa berita-berita rahasia. Di mana kelemahan-kelemahannya? Laut mana yang bisa disinggahi? Kemana masuknya? Diajarkan. Seringkali. Bukan hanya Indonesia, sekian banyak. Dijajah karena mereka mengetahui sebelum masuk, semua peta-petanya, titik-titiknya, semua rahasianya diketahui dulu. Dari mana? Dari haula, dari para munafikin ini tadi. Yang bersama muslimin badannya, tapi bersama kufar hatinya. Bersama muslimin badannya, tetapi bersama kufar otaknya. Qanibina a'azakum Allahu muslimi yang saya hormati. Demikian matannya. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Ucapan beliau, wa a'anahum 'alaihi bin nusrati wal mal wa qat'il muwalah bainahu wa bainal muslimin. Ucapan Syekh Sulaiman, orang-orang yang membantu mereka dan memenangkan mereka dengan harta dan memutus hubungan kecintaan dengan muslimin. Ai, yang dimaksud yakunu ma'a jaisil kuffar, bahwa orang-orang ini bersama tentara-tentara kafir dengan harta, memberikan bantuan dengan harta, wa nusrah, dengan pembelaannya, wa yuqatilul muslimin ma'ahum, dan memerangi muslimin bersama mereka, orang-orang kafir. Wa huwa yadda'i al-islam, padahal dia mengaku Islam. Wa qad yakunu fil awal min jundit tauhid, bisa jadi awalnya dia dari tentara tauhid, tentara muslimin, tadinya tentara muslimin. Kama fi qawlihi, sebagaimana ucapan beliau tadi, ba'dama kana min junudil ikhlas, yang tadinya dia dari tentara keikhlasan, tentara tauhid, thumma sara min jundil kufar, kemudian dia menjadi tentara kafir. Wa ashabul qubab wal adrihah, pembela-pembela kesyirikan-kesyirikan. Qul inna a'azakum Allah, dikatakan yusa'iduhum wa yumawiluhum wa yukhattitu lahum, membantu mereka, memberikan harta pada mereka, memberikan strategi dan cara-cara bagaimana mengalahkan muslimin. Muslimin itu kalau begini dia lemah, kalau gini, kamu masuknya jam sekian di hari ini, hari Jumat siang, karena mereka itu ini. Qul inna a'azakum Allah, yang dimaksud dengan yansuruhum atau yu'ayyiduhum wa yu'inuhum wa yu'tihim asrar muslimin, dan memberikan pada mereka rahasia-rahasia kaum muslimin. Kemarin muslimin sudah berencana akan menutup pintu yang ini, berarti yang sana yang belum. Hadza la syakka fi kufrihi wa riddatihi, ini tidak ragu-ragu lagi kalau dia kafir murtad, karena jelas-jelas walaknya kepada orang kafir dan tidak berwala pada muslimin. Cintanya kepada kufar dan dia tidak cinta atau membiarkan kaum muslimin dikalahkan. Wa hadza zayqud wal iyad billah. Ini penyimpangan. Ini kesesatan, na'udzubillah. Wa dalal. Walladhi kana fil awal min jundi tauhid, walaupun awalnya dia dari tentara muslimin yang bertauhid. Thumma jalabal kuffar wa sa'adahum, kemudian dia membiarkan masuk orang kafir dan mendukung orang kafir terhadap muslimin. Awlamma ja'un dhamma ilaihim, atau ketika datang kuffar membela mereka, diddul muslimin, melawan muslimin, wa makkana lahum, dan memberikan tamkin, kemantapan pada mereka, mengkokohkan mereka. Fahada zagha wa dhalla fi aqidatihi, maka orang seperti ini orang yang menyimpang, sesat akidahnya, keyakinannya sudah menyimpang jauh. Faqad yakunu fi'la hadha li gharadin dunyawi, dan bisa jadi tujuannya adalah tujuan duniawi, keuntungan-keuntungan duniawi. Apakah yuridur ri'asah, meminta kepemimpinan? Kalau kami bisa masuk, kata kufar, kalau kami nanti berhasil, kamu yang saya angkat jadi pemimpinnya. Tapi pemimpin-pemimpinan boneka, senang jadi pemimpin, tapi diatur oleh sang kufar ini, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus kesana, kamu harus kesini, kayak wayang yang diatur oleh dalangnya. Dalangnya haula'il kufar, apakah itu pemimpin? Bukan, jongos, ya bukan pemimpin, budak. Tetapi terlalu bodoh, dan selalu ada orang-orang bodoh yang seperti itu. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali pada ucapan Syekh. Kadang menginginkan kepemimpinan. Au yuridu an yantaqima minal muslimin, atau ingin membalas muslimin. Berarti ternyata memang bukan Islam, tapi pura-pura Islam. Sehingga ingin membalas muslimin. Dulunya dia komunis, ketika dilarang pura-pura Islam. Tapi ketika ada kesempatan orang kafir mau membantai muslimin, lewat sini, lewat sana. Jangan ke sini, ke sana. Masuk. Butuh apa? Perlu apa? Saya bantu. Begitu muslimin dibantai dan dikalahkan, senyum di atas darah kaum muslimin. Senyum di atas bangkai-bangkai kaum muslimin. A'udzu billahi min dzalik. A'udzu billahi minal kufur war riddah. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran dan kemurtadan. Khodimin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kadang yatasyaffa mimman yubghiduhu min ahli sunnah. Kadang tujuannya adalah ingin memuaskan dirinya dengan dihabisinya orang-orang yang dia benci. Bencinya sama siapa? Bencinya kepada ahlu sunnah. Maka dia membisikkan pada orang kafir. Itu mereka. Jam sekian sampai jam sekian mereka lalai. Karena mereka ada acara ini. Jam sekian ini bisa dimasukin. Mereka tidak punya kecuali ini. Masuk. Didukung orang kafir untuk membantai muslimin. Hanya karena perbedaan madhab-madhab. Atau hanya karena melihat saya tidak suka dengan orang-orang ini. Hasad, dengki, ta'assub. Kemudian ketika dibantai ahlu sunnah, gembira. Ya, alhamdulillah. Sekarang Wahabi sudah habis. Ini Wahabi, kamu anggap apa? Mereka muslimin. Kamu anggap bagaimana mereka? Mereka muslimin. Tetapi yang ini kufar. Kafir terang-terangan setelah membantai ahlu sunnah akan membantai kalian. Jangan tertawa, jangan tersenyum. Orang-orang kafir selalu seperti itu. Dan sudah terjadi di beberapa tempat. Melewati desa muslimin dengan berkata, kami gak akan memerangi kalian. Kami akan memerangi yang sana itu loh, desa itu. Dilewati tok di muslimin yang pertama di desa pertama. Diperangi desa kedua. Setelah selesai memerangi desa kedua, balik memerangi desa yang tadi. Habis. Dan itu terjadi berkali-kali, bukan di satu tempat. Kenapa tidak mengambil pelajaran? Afala ta'qilun? Mereka bukan benci kepada orang-orang yang kamu anggap sesat itu. Tidak. Bencinya pada seluruh muslimin. Pada mereka dan pada kamu juga. Maka hati-hati. Hati-hati. Wahai kaum muslimin. Ahlus sunnah juga jangan berpikir kalau kemudian mereka dibantai oleh kufar kita senang. Jangan. Naam, mereka menyimpang tapi mereka masih salat, mereka masih muslimin. Dan tidak halal adalah mereka. Kita tidak memerangi mereka. Kalau ada kufar yang merangi mereka, kita membantu mereka, membela mereka untuk memerangi kufar. Jangan salah berhitung. Jangan salah berhitung. Qul inna a'udzubillahi, kembali kepada kita. Kadang-kadang ada orang yang sengaja-sengaja mendukung orang kafir untuk membantai ahli sunnah, membantai ahli tauhid, membantai orang yang mengatakan Rabbunallah. Inilah yang dimaksud walaknya kepada orang kafir. Fahadihi riddatun an dinil Islam. Ini adalah kemurtadan dari agama Allah SWT. Faman sa'adal kuffar 'alal muslimin, siapa yang mendukung orang-orang kafir untuk memerangi muslimin, wa ata bihim wa khattata lahum, mendatangkan mereka, memberikan jalan kepada mereka, mendukung mereka, hadhihi mudaharatun lil musyrikin 'alal muslimin, maka ini merupakan dukungan mereka kepada kuffar terhadap muslimin, wa hiya min nawaqidil Islam, dan ini termasuk pembatal-pembatal Islam. Lianna man dhahara al-musyrikin wa a'anahum ala qitalil muslimin faqad irtadda an dinil Islam. Karena siapa yang mendukung musyrikin, mendukung orang-orang kafir, membantu mereka, membela mereka untuk memerangi muslimin, maka qadir tadda, maka dia telah murtad dari Islam, keluar dari agamanya. Bahkan dikatakan min asyaddin nasi adawatan lillahi ta'ala wa rasulih, bahkan ini termasuk sebesar-besar permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Li'annahu radiya bil kufur, karena dia ridha dengan kekafiran dan orang-orang kafir. Wa kadzalika law kana yubghidul kufur, walaupun dia mengaku kalau dia benci kekafiran, hati saya sungguh tetap muslimin. Kenapa mendukung kufar? Hati saya sungguhnya benci pada kufar, kenapa membantu mereka? Hati saya sesungguhnya bersama muslimin. Kenapa dibiarkan muslimin dibantai oleh orang kafir? Kamu dukung, kamu bantu. Walakin hamluhu ala hadha, hamalahu ala hadha tam'un dunyawi. Hanya saja ini adalah karena dorongan ketamakan dunia. Karena ingin kepemimpinan, atau ingin harta, atau ingin pembalasan terhadap kelompok-kelompok muslimin tertentu. Dan ini biasanya terjadi pada orang-orang A'rab wal munafiqin, orang-orang munafik atau orang-orang badui, yang rata-rata mereka juhal, bodoh. Yatma'una fil amwali wa yusa'iduna al-kuffar, mereka tamak kepada harta dunia, kemudian mereka membantu orang-orang kafir, mempersilakan mereka, memberikan tempat kepada mereka, memberikan jalan kepada mereka, dan menjadi tentara mereka yang memerangi muslimin, memerangi negeri-negeri muslimin dengan tam'ud dunya, hanya karena ingin dunia. Wa min ajli tashaffi minal muslimin, dan karena ingin membantai kelompok tertentu dari kalangan muslimin. Fa hadza la yashukku muslimun fi kufri, yang demikian tidak ragu lagi tentang kafirnya orang seperti ini. Walaupun mengaku-ngaku benci pada kekafiran, walaupun mengaku-ngaku benci kepada orang-orang kafir atau membenci pada agamanya, walaupun mengaku cintanya tetap bersama muslimin. Mengapa ditolak semua? Pengakuan cintanya kepada muslimin, pengakuan bencinya pada kufar, karena tidak sesuai dengan perbuatannya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyahnya, atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dzaka fi imkani wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu aina al-mahabbata ya akha asy-syaitani. Kamu mencintai musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya, kemudian kamu mengaku cinta kepadanya, ini sungguh tidak mungkin, kata Ibnu Qayyim. Demikian pula engkau memusuhi, memerangi dengan sungguh-sungguh kekasih-kekasih Allah, yakni muslimin. Ainal mahabbah, mana kecintaanmu ya akho syaitani, wahai saudara syaitan, mana kecintaanmu? Ini khonibna azakumullah. Perhatikan kata-kata yang bagus dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Engkau mencintai musuh-musuh Allah yang dikufar, engkau mencintai musuh-musuh Rasul kufar, kemudian engkau mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Percaya? Madza ka fi imkani, itu enggak mungkin. Ngaku cinta pada Allah tapi mendukung musuh Allah, ngaku cinta pada Nabi tapi mendukung kufar yang memusuhi Nabi. Demikian pula engkau memerangi, memusuhi, membantu orang kafir memerangi muslimin. Mana kecintaanmu pada muslimin? Tu'adi jahidan ahbabahu, memusuhi dan memerangi kaum muslimin. Ainal mahabbah, mana kecintaanmu pada muslimin? Membiarkan orang kafir membantai muslimin? Membuka pintunya untuk membantai muslimin? Memberikan senjatanya, kamu membantai muslimin, ini senjatanya, ambil. Ini hartanya, ini uangnya, butuh apa lagi? Bantai mereka. Apakah ini kecintaan? Ya akhus syaitan. Ya'ni, tu'adi ahbab Allah. Maksud Ibnu Qayyim tadi adalah, engkau memusuhi kekasih-kekasih Allah. Orang-orang saleh, kekasih-kasih Allah dari kalangan muslimin yang sujud rukuk kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, yang berpuasa, salat, zakat, haji untuk Allah. Kemudian setelah engkau memusuhi muslimin, engkau tu'ayyid a'da Allah, engkau mendukung musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Wa tadai annaka tuhibbullah, kemudian mengaku kalau engkau cinta Allah, cinta Rasulnya, mengaku cinta muslimin. Perbuatanmu mendustakanmu. Perbuatanmu menunjukkan kalau kau dusta. Wala yustathna min dhalika illa al-mukrah. Kata musannif rahimahullah, tidak dikecualikan kecuali orang yang dipaksa. Yani beliau rahimahullah mengecualikan. Dan ini kata Syekh Shalal Fauzan, hadza minal insafi wal adl. Inilah kebijakan dan inilah keadilan. Beliau menyatakan apa adanya. Kalau memang ada yang dikecualikan, sebutkan yang dikecualikan, yaitu orang-orang yang dipaksa, maka beda keadaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, kecuali kata Allah, kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dalam surat An-Nahl ayat 106. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap beriman. Bihadza syarat, dengan syarat ini tadi. Pertama dipaksa, kedua hati tetap beriman. Idza wafaqahum fil zahir ma'a bughdi ma hum 'alayhi fil batin. Maka dia mencocoki kemauan mereka di zahir saja, di lidahnya saja, tetapi tidak dalam batinnya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa fi'la hadha li ajli aw fa'ala hadha li ajli daf'il ikrahi faqat. Dia melakukan hal tersebut untuk menghindari sesuatu yang diancamkan saja. Wala yastamir, dan tidak boleh terus-menerus. Enggak boleh terus-menerus. Begitu sudah aman, wallahi saya tidak ridho dengan ucapan saya tadi. Saya cabut ucapan saya dan saya membenci mereka. Mereka kufar. Ucapan itu ucapan syirik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. Itu benar-benar terpaksa. Sehingga ketika dalam keadaan aman dicabut kembali. Wah, itu karena terpaksa ditodong pistol. Tapi sekarang kau sudah menang. Kenapa enggak dicabut? Mereka saudara-saudara kita, cabut. Sudah aman sekarang. Sudah menang. Katanya dipaksa. Sekarang sudah aman. Kenapa enggak dicabut? Qul inna a'udzu bi rabbil wa sababu nuzuli hadhihi al-ayah annaha nazalat fi Ammar ibn Yasir. Sebab turunnya ayat ini adalah tentang Ammar ibn Yasir dan keluarganya. Ketika diambil oleh kuffar, disiksa dan tidak akan dilepas kecuali kalau mau mencerca Rasulullah, mencaci maki Rasul dan menyebut berhala-berhala dengan kebaikan. Dan bukan cuma ancaman kosong. Bukan cuma dugaan. Kalau saya begini, saya akan digitukan. Mungkin saya bisa diginikan. Mungkin saya bisa digitukan. Sebentar, ini dugaanmu apa mereka mengancam? Katanya, mereka mengancam betul atau cuma berita burung? Ya, dengar-dengar begitu. Itu belum. Itu belum ukriha. Kecuali kalau sudah seperti Ammar ibn Yasir dan sudah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana disiksanya bapaknya sampai matinya dan ibunya sampai matinya. Ibunya Sumayyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ditusuk dengan besi panas dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya dan tidak membawa dia untuk kufur dan tidak menjadikan dia meninggalkan agamanya sampai mati. Bapaknya diikat kakinya ke satu kuda dan kaki yang lain ke kuda yang lain dan dua kuda tadi dipacu ke arah yang berbeda sehingga terbelah dua badannya. radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ahu. Di mata Ammar ibn Yasir, bapaknya dan ibunya seperti itu. Apakah itu bukan bukti kalau ancaman mereka serius? Ancaman mereka sungguh-sungguh, enggak ini? Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketika Ammar menuruti permintaan mereka, dan mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan begitu saja. Dan Ammar menangis sejadi-jadinya, menangis, menyesali ucapannya. Karena qalbuhu mutmainnun bil iman, karena hatinya penuh dengan keimanan, sehingga dia menyesal, nangis. Dikhabarkan pada Rasulullah SAW oleh seorang, ya Rasulullah, Ammar begini dan begitu. Ammar dipenuhi keimanan dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dari mafraq ra'si, dari belahan rambutnya sampai kepada kakinya. Sampai Ammar menemui Rasulullah SAW. Dalam keadaan muka yang sangat-sangat sedihnya. Maka Rasulullah bertanya, ma wara'ak? Ada apa denganmu? Apa yang ada di belakangmu? Ini ada kisah apa di belakangmu? Syarrun ya Rasulullah, sungguh jelek ya Rasulullah. Ma turiktu hatta niltu mink, sungguh aku tidak ditinggalkan oleh mereka sampai aku mencerca engkau, sampai aku menyebutkan berhala mereka dengan kebaikan-kebaikan. Nabi bertanya, kaifa tajid qalbak, bagaimana kau dapati hatimu? Qala ajiduhu mutmainnan bil iman, ya Rasulullah, aku dapati hatiku tetap tentram dengan keimanan. Apa jawaban Rasulullah SAW? In adu fa'ud, kalau mereka mengulangi hal yang sama, ulangi hal yang sama. Kalau mereka mengulangi hal yang sama, menyiksamu untuk mengatakan seperti itu, ulangi, ucapkan lagi, tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Riwayat yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya, Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra, dinukil juga oleh At-Tabari dalam tafsirnya, dan Hakim dalam Mustadrak, dan juga Abu Nu'aim meriwayatkan dalam Al-Hilyah, dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Kisah tentang Ammar Ibnu Yasir yang ma'ruf, yang sudah banyak dikisahkan dalam riwayat-riwayat dalam sejarah dan sirah. Qul inna a'udzubikumullah, ini yang dikecualikan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah tidak mau menemui fulan, para ulama ahlu sunnah, imam seangkatan atau sezaman dengan Imam Ahmad, tidak mau menemuinya. Dia keluar, ada Marwazi. Ya Marwazi, tolong sampaikan kepadanya, aku ingin menemui, aku ingin berbicara. Masuk Marwazi, keluar lagi. Dia tidak berbicara apapun, kecuali kalimat. Apa kalimat yang diucapkan? Alim ini ingin mendapatkan faedah dari Imam Ahmad rahimahullah. Apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan? Dia berpaling menghadap ke tembok dan berkata, ukriha, ukriha. Dipaksa, dipaksa. Apakah dia sudah mengalami apa yang dialami Ammar ibn Yasir? Maka berkatalah beliau, sungguh demi Allah, ushidullah, aku persaksikan bahwa benar-benar Imam Ahmad adalah faqih afqah. Orang yang paling faqih, orang yang paling faqih. Sebab waktu itu memang ada, tapi ancamannya umum. Ancaman umum itu artinya barang siapa yang begini akan ditangkap begitu. Tapi ada yang ditangkap, ada yang tidak. Maka ada seorang ulama yang mengikuti kemauan penguasa atau pengakuan kemauan mereka, mengucapkan kalimat-kalimat kufur, mengatakan terpaksa. Belum, belum dipaksa, belum sampai pada tingkat itu. Wahada kama qala fi qawlihi ta'ala, dan ini seperti yang Allah ucapkan dalam ayatnya, la yattakhidul mu'minuna al kafirina awliya. Qal, tidaklah orang-orang mukmin mengambil orang kafir sebagai wali-walinya. Tidak mungkin yang namanya orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai teman dekatnya, sebagai yang dibantu dan ditolongnya. Min dunil muslimin, selain muslimin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai', Siapa yang melakukannya, maka tidak ada di sisi Allah sedikit pun. Illa, lihat kecualiannya. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali kalau dia menghindari sesuatu mara bahaya yang akan mengancam dirinya. Illa an tattaqu minhum tuqah, ay wafaqtumuhum fi dhahir. Engkau mencocokin mereka secara zahir, daf'an li syarrihim, untuk menyelamatkan dirimu dari kejahatan mereka. Fala haraja 'alaihim, maka demikian tidak mengapa. Qanibina'azakumullah. Inilah ya, yang Syiah Rafidhah ghulu fiha. Syiah Rafidhah ghulu, melampaui batas dalam masalah ini. Dikit-dikit taqiyah, dikit-dikit taqiyah. Dalilnya apa? Illa an tattaqu minhum tuqah, kata mereka. Kecuali kalau engkau ingin melindungi dirimu dari sesuatu, maka tidak mengapa. Ya. Maka kadang berpura-pura sebagai orang kafir, kadang berpura-pura sebagai munafik, kadang berpura-pura sebagai mubtadi' dhal, kadang berpura-pura jadi ini, jadi itu. Loh, katanya dia Syiah. Oh, saya ahli sunnah. Alasannya apa? Tattaqu minhum tuqah. Qadirina azakumullah, padahal ayat yang satu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Maka antattaqu minhum tuqah, maknanya adalah seperti yang tadi, yang ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap beriman. Amma man wafaqahum 'alal kufri li ajli tam'id dunya. Adapun kalau mencocoki orang kafir hanya cari dunia, awli ajli husul riyasah, atau karena ingin menjadi pemimpin, awli ajli an yasul ala gharadin min aghradid dunya, atau ingin mendapatkan satu tujuan dari tujuan-tujuan dunia, tujuan politiknya, fahadha murtaddun an dinil islam, maka yang demikian murtad, keluar dari Islam. Li'anahu ghaira mukrah, karena demikian orang itu bukan mukrah sama sekali. Qala ta'ala, Allah katakan ayat selanjutnya, walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alayhim ghadabun minallahi walahum 'adzabun 'adzim. Adapun yang hatinya lapang menerima kekafiran, dada-dada mereka terbuka menerima kekafiran, maka bakal ghadabun minallah, bagi mereka kemurkaan dari Allah, kemarahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan azab yang sangat besar. Kemudian disebutkan oleh Allah sebabnya. Perhatikan sebabnya. Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Karena mereka lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Alasan mereka tadi apa? Dunia. Berarti mereka lebih mementingkan hayat dunia alal akhirah. Dan ini dalil yang sangat qat'i. Qat'iyu sebut qat'iyu dilalah. Sabitnya karena dia adalah ayat Al-Quran. Dilalahnya sangat jelas. Wahir ayatnya menyatakan bahwa mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Kenapa orang-orang kafir munafikin tadi mempersilahkan orang kafir membantai muslimin? Mengapa mengizinkan orang-orang kafir memerangi muslimin, memberi kemudahan, memberi jalan, memberi cara-cara, memberikan rahasia-rahasianya? Mengapa? Pengen dunia. Maka Allah katakan berarti kamu sengaja-sengaja lapang hatinya mendukung kufar, bukan dipaksa, bukan terpaksa. Maka kata Allah, alaihim ghadabun minallah walahum adzabun adzim. Allah murka pada mereka dan mereka diancam dengan azab yang berat, yang besar. Dzalika biannahum istahabbul hayatad dunya. Yang demikian karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dikorbankan akhiratnya. Dikorbankan agamanya. Bahkan dikorbankan muslimin saudaranya. Untuk mendapatkan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Yani dzalika bisababi annahu mustahabbu tama' ad-dunyawi. Ini maknanya bahwa orang tadi berbuat seperti itu karena ketamakannya kepada dunia. mengalahkan imannya kepada Allah dan Rasulnya. Wa illa fa'alna bika wa qatalnak. Ucapan musannif, kecuali kalau mereka mengancamnya dan berkata, kalau engkau tidak kafir, aku akan perbuat begini dan begitu. Fahadha yu'tihim ma talabu minhu la'an iqtina wal muwafaqah. Maka orang tadi yang dipaksa memberikan permintaan apa yang mereka minta dengan kata-kata, bukan dengan perbuatan. Dalam keadaan dipaksa. La'an iqtina, bukan karena muqtani, cocok, bukan. Bukan karena muwafaqah, bukan karena sepakat. Oh, kita sepakat, bukan. Tidak sepakat. Hanya karena supaya tidak dibunuh. Wa innama min babi takhallus minhum. Hanya untuk menyelamatkan dirinya dari mereka. Untuk menolak dan menghindari paksaan tadi. Dan ini diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man sabara, dan siapa yang sabar di atas agamanya sampai dibunuh, walam ya'mal bir rukhsah, dan tidak memakai rukhsah tadi, tetap dia istiqamah alal iman, tidak mau memenuhi permintaan mereka untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur sampai matinya, hadza afdal, itu lebih afdal. Qanibina a'azakumullah muslimin yang sarmati. Wa qad ajma'al ulama, dan para ulama telah sepakat. Orang yang guyon saja, tidak serius dalam masalah kekafiran, dia kafir. Kenapa para ulama sepakat ijma'? Karena sudah ada dalilnya dalam Al-Quran sangat jelas. Ketika munafiqin mengejek para sahabat dan mengejek Rasulullah SAW. Undur, qurra'una ha'ula arghabu butunan wa ajbanu 'inda al-liqa'. Lihatlah pembaca-pembaca Quran kita ini. Paling rakus dalam makan dan paling penakut dalam perang. Maka kata seorang sahabat, "Kadzabta, engkau berdusta. Walakinaka al-munafiq, engkau berdusta, tapi engkau aku yakin munafik. Aku akan laporkan pada Rasulullah SAW." Maka dilaporkan pada Rasulullah SAW. Kemudian dia pun ketakutan datang kepada Nabi, mengejar sahabat tadi. Dan menyatakan, "Ya Rasulullah, aku cuma main-main. Aku tidak serius. Ya Rasulullah, aku cuma guyon." Rasulullah SAW tidak menengok dan tidak memperhatikan dia. Tetap di atas untanya, dan untanya dalam keadaan berjalan. Orang tadi memegang ekor unta Rasulullah SAW sambil merengek. "Ya Rasulullah, aku cuma main-main. Aku tidak serius. Aku cuma senda gurau." Sampai turun ayat, dan Nabi membacakan ayatnya. Walain sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dibacakan oleh Nabi SAW. Kalau kalian tanyakan pada mereka, kenapa mengucapkan kalimat-kalimat kufur itu? Niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main, kami cuma senda gurau, kami enggak serius. Katakan pada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian bermain-main? La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, jangan cari-cari udur. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Tegas disebutkan oleh Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Memperolok-olokkan Rasulullah, menjadikan Nabi sebagai bahan tertawaan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan tertawaan, menjadikan ayat-ayat Allah, agama Allah sebagai bahan main-main. La ta'taziru. Jangan cari-cari udzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Qanibidina a'azakumullah kumusim yang sarmati. Maka para ulama pun sepakat. Ajma'a. Al-ulama'u. Siapa yang mengucapkan ucapan-ucapan kafir, mencerca Nabi SAW, mengejek Rasulullah SAW, maka dia kafir. Loh, saya cuma main-main. Qul, katakan, kata Allah. Abillahi ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jangan cari-cari alasan. Qul bin a'azakumullah. Karena biasanya sang munafik susah untuk menyembunyikan kekafiran yang ada dalam hatinya. Saya muslim, saya muslim, saya muslim. Hatinya benci pada agama, benci pada Quran wa sunnah, benci pada Rasul, benci muslimin. Kira-kira berapa lama dia akan kuat menyembunyikannya? Qulibidina azakumullah. Mesti suatu saat akan muncul. Akan keceplosan. Lagi ngobrol-ngobrol bersama pemuda-pemuda muslimin, keceplosan. Tuh, Tarsan kota sudah jerit-jerit. Pergi sana kalian ke masjid. Langsung mereka paham, ini PKI. Waktu di zaman PKI. Keceplosan. Gak suka. Dikatakan Tarsan kota, astagfirullah. Itu Tarsan kota sudah jerit-jerit. Hatinya, dia sembunyikan kekafiran tadi, gak kuat lama-lama. Keluar. Wala ta'arifunna. Kamu pasti akan tahu. Min. Dari ketergelinciran ucapannya. Min lahnil qawl. Wala ta'arifannahum. Min lahnil qawl. Kalian pasti akan tahu dari cara berbicaranya. Qul inna a'udzubikallahi kembali kepada kitab. Maka para ulama sepakat bahwa siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur walaupun main-main, orang tadi ketika dikatakan, kamu ngomong, kamu munafik, enggak sih, cuma guyon, cuma main-main. Jangan berpura-pura. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Ikhwanu billahi na'azakum lakum muslimin sahramati. Itu main-main. Kalau main-main saja kufur, bagaimana yang terang-terangan sungguh-sungguh mengatakan di mimbar, mengatakan di depan sekian banyak media, media elektronik, media internet, media cetak, semuanya menulis ucapan dia bahwasanya orang Nasrani itu tidak kafir. Bahwa mereka adalah muslimin. Sama mereka dengan kita, pengikut Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kira-kira? Siapa yang maksa? Tidak ada yang maksa. Apakah itu guyon? Guyon saja kafir, apalagi serius. Tidak main-main. Apalagi karena tam'an lid dunya, apalagi karena mengejar dunia. Maka kata Syekh Al-Musannif, fa kaifa biman adhara al-kufra khaufan wa tam'an fid dunya. Apalagi mengucapkan kalimat kufurnya karena cari dunia, bukan karena main-main. Aila yashuk fi kufrihi. Tidak ragu lagi kekafiran. La syakka fi kufrihi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Diakhiri dengan قَوْمَ الْكَافِرِينَ. Yang demikian karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Dan bahwasanya Allah لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Enggak, Allah enggak akan membimbing mereka, orang-orang kafir, kata Allah. Ulaika alladhina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Merekalah orang yang sudah Allah tutup hatinya, sudah Allah tutup telinganya, sudah Allah tutup pandangan-pandangannya. Dan merekalah orang-orang yang lalai. Fa idza kana al-hazil alladhi yaqsid tam'a ad-dunya yakfur binasil Qur'an. Kalau orang yang main-main atau yang tidak bertujuan kecuali hanya cari keuntungan saja, fa kaifa biman yaf'al hadza min ajli tam'id dunya? Maka bagaimana orang yang mencari keuntungan? Saya ulangi terjemahannya. Kalau orang yang main-main saja, bukan karena mencari dunia, hanya karena guyon saja, dikatakan kafir dengan nas Quran. Bagaimana orang yang bukan main-main dan bukan hanya karena guyon, tetapi karena mencari dunia, serius mengucapkannya. Terang-terangan depan umum, gak ada yang maksa. Masuk dalam koran, dalam TV, dalam semua media. Hadza qad ba'a dinahu bidunya, berarti telah menjual agamanya dengan dunia. Taqaddama lana anna Syekh rahimahullah kataba hadhihi risalah fi nuqtataini. Sudah lewat. Bahwasanya Syekh Sulaiman Al-Syekh telah menulis ucapannya tadi yang berisi dua poin. Dan dua poin itu adalah yang terjadi di negerinya, yaitu Dir'iyah. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada sesi berikutnya. Bi'indillahi ta'ala wa'inayatihi wa'kuwatihi. Wabarakallahu fikum. Atahi bihadal qadr. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.